nama apa yang afdal diberikan kepada anak perempuan? Ini saya enggak paham apa yang diarahkan di dalam pertanyaan ini. Ya, maksudnya apa? Sebab kalau nama, ya secara umum nama disyariatkan, dipilih yang baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi kata afdalnya sesuatu apa yang diinginkan. Ya, dan sisi keutamaan nama itu, ya dia dilihat dari sisi maknanya, kadang dilihat kepada figur yang dinamakan dengannya, ya, dinamakan dengan nama, misalnya para sahabiat, orang-orang yang baik, supaya menjadi baik seperti itu, juga adalah hal yang baik insyaAllah.